لشيخنا وانفعنا بعلمه يا ارحم الراحمين، واغفر لهم ولوالدينا والحاضرين والمسلمين اجمعين. قال الامام ابو الحسين مسلم حجاج مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الجمعه باب في الساعه التي في يوم الجمعه، وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك وقال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. زاد قتيبة في روايته وأشار بيده يقللها. وقال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم: ان في الجمعه لساعه لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسال الله خيرا الا اعطاه اياه. وقال بيده يقللها يزهدها. وقال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي علي عن ابن عون عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم بمثله. وقال حدثني عمر بن مسعد الباهلي قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا سلمة وهو ابن علقمه عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم بمثله. وقال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمعي قال حدثنا ربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان في الجمعه لساعه لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. قال: وهي ساعة خفيفة. وقال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن مغبر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل: وهي ساعة خفيفة. وقال حدثني أبو ماهر وعلي بن خشرم قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير حاء. وقال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا مخرمة عن أبيه عن أبي مرة عن أبي مرة بن موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تخطب الصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ضم علينا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إذا ما سقط الباب في الساعة التي في يوم الجمعة، باب تنفع وقت يوم بدلالها الجمعة. Kalau Imam Bukhari yang mencantumkan judul babnya ad-du'a fi sa'atil lati fi yaumil jum'ah, du'a pada waktu yang pada hari Jum'ah. An-Nasa'i yang mengatakan dzikru sa'atil lati yustajabu fiha du'a yaumil jum'ah, menyebutkan waktu di mana du'a dikabulkan pada waktu itu pada hari Jum'ah. Imam Muslim mereka beberapa riwayat hadis. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaum al-jum'ah, Nabi menyebut hari Jumat. Faqala, dan Nabi mengatakan, fi sa'ah. Pada waktu itu, pada hari Jumat itu, sa'ah, ada sa'ah. Sa'ah ini bukan jam 60 menit, tetapi lahdatun min az-zaman, yakni masa atau sesaat dari masa, sesaat dari masa. Jadi ada waktu, berarti dia juga dikatakan dibatasi dengan 60 menit. Ya. Saat dalam bahasa Arab diterjemahkan Indonesia ya satu jam. Dia tidak satu jam, tapi dia adalah mengungkapkan tempo dari zaman. Tempo dari zaman. Juga di dalamnya ada sesaat. La yuwafiquha 'abdul muslim, tidaklah seorang hamba yang muslim menemukan waktu itu. Bahwa yusalli, dia sedang sholat. Maksud yusalli di sini adalah doa. Dia sedang berdoa. Yas'alullaha syai'a, dia meminta kepada Allah akan sesuatu. Illa a'tahu iya, kecuali Allah akan berikan kepadanya. Ini maksudnya ada tempo dari zaman, ada sesaat dari zaman. Tidaklah seorang hamba berdoa meminta kepada Allah ketepatan pada waktu itu, pas pada waktu yang disebutkan itu, kecuali Allah beri dia apa yang dia minta. Ditambah oleh Qutaybah dalam riwayatnya, wa asyara biyadihi yuqaddiruha, Nabi mengisyaratkan dengan tangannya, akan mengisyaratkan sedikit. Jadi waktu sedikit, tapi bagaimana yang tidak disebutkan bagaimana cara memberikan isyarat. Tapi Nabi memberikan isyarat, makna dari isyarat dengan tangannya yaitu sedikit, waktunya sedikit. Nah, itu bisa, gitu. Tapi tidak seperti bagaimana cara. Beda dengan hadis-hadis yang lain, misalnya aku dengan yang menjamin anak yatim seperti ini, lalu dia dekatkan, ya, dia lekatkan antara dua jari tengah dan jari tengah itu. Hadis berikutnya dari Abi Hurairah juga, qala Abu Qasim ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jum'ati la sa'atan, sesungguhnya di hari Jumat sungguh ada sesaat dari waktu. La yuwafiquha muslimun qa'imun yusalli, tidaklah seorang muslim menepati waktu itu, ya, mendapatkan waktu itu. Qa'imun yusalli, sedang berdiri sholat, maksudnya sedang mengerjakan doa. Qa'im di sini mulazamah, ya, dia selalu berdoa pada waktu itu. Ya, pada waktu itu dia sedang berdoa. Jadi waktu itu digunakan untuk doa. Yas'alullaha khaira, dia memohon kepada Allah akan sebuah kebaikan. Illa atahullahu ya, kecuali Allah akan berikan dia. Qala biyadi yuqalliluha yuzakhiluha, jadi Nabi mengisyaratkan dengan tangannya akan sedikitnya atau waktunya kecil gitu. Tidak panjang, tidak lama, tapi sedikit. Begitu juga dalam riwayat yang lain, ya, yaitu wahiyya sa'atun khafifah, dia adalah sesaat yang ringan, sesaat yang ringan, artinya sedikit sekali waktunya, tidak lama. Kapan waktu ini? Di dalam hadis, ya, jalur dia makhramah dari abinya, dari Abi Burda bin Abi Musa al-Ash'ari قال قال لي عبد الله بن عمر ماذا كان يقول؟ أسمعت أباك يحدث عن رسول الله في شأن ساعة الجمعة؟ يعني أبو بردة mengatakan Abdullah bin Umar menanyakan kepada Abu Burda, apakah aku dengar bapakmu mendengar dari Rasulullah SAW atau menceritakan dari Rasulullah tentang sesaat dari zaman pada hari kita? Kalau aku dengar, ya aku dengar. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقوى الصلاة. يا adalah waktu yang disebutkan itu, yaitu antara imam duduk sampai solat selesai. Apakah imam mulai dari awal duduk pertamanya atau duduk di kedua? Duduk pertama sebelum khutbah, duduk kedua antara dua khutbah, sampai selesai sholat Jumat. Tadi qala al-qadi ikhtalaf as-salaf fi waqti hadhihi as-sa'ah. Terdapat perbedaan salaf di dalam menentukan waktu yang sesaat ini, waktu untuk berdoa ini. Wa fi ma'na qa'imul shalah, dan terjadi juga perbedaan dalam makna berdiri solat. Kalau secara terletaknya qa'im berdiri, shalah itu solat. Wa qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan ia membayin al-asri ila al-ghurub. Ia membayin al-asri ila al-ghurub. Sebagian mereka mengatakan antara asar sampai maghrib, sampai tenggelam matahari. Wa qalu, mereka mengatakan ma'na yusalli yad'u. Ma'na yusalli sini berdoa. Jadi berdoa kalau menurut ini mulai dari setelah asar sampai tenggelam matahari dia berdoa. Wa ma'na qa'im, makna berdiri, yaitu mulazim, yaitu selalu, ya muawid, muawid yakni selalu. Jadi dalam keadaan sedang selalu berdoa pada waktu itu. Sebagaimana firman Allah, ma dumta alaihi qa'iman, selama kau berada di sana. Jadi selama, ya selalu. Maqala al-akharun, yang lain ada yang mengatakan hiya min hini khurujil imami ila faradhis salat. Waktu ini adalah mulai dari keluarnya imam. Berarti imam keluar dia salam itu dulu, ya, sampai selesai sholat Jumat. Maqala al-akharun, yang lain mengatakan hina tuqamu salatu hatta yufrar, hatta yafrar. Dan mulai dari ketika ditegakkan sholat sampai selesai dari sholat. Wassalatu indahum ala zahiriha. Nah, menurut di sini sholat zahirnya, yaitu sholat Jumat di sini. Ya. Waqila min hina yajlis imam ala mimbar, ada yang mengatakan semenjak imam duduk di atas mimbar hatta yafrugha min as-salah, sampai imam selesai sholat. Waqila akhir sa'atin min yawm al-jum'ah, ada mengatakan di akhir sesaat terakhir dan dari Jumat. Ini sesaat pengunjung sebelum tenggelam matahari. صلة من الزوال إلى يسير الظل نحو الذراعي. Ada mengatakan boleh dari sebelah matahari sampai bayang-bayangan sepanjang satu hasta. Baik. Waqila hiya makhfiyah fi yawm kullih. Ada mengatakan itu tersembunyi dalam satu hari itu, mulai dari pagi sampai sore tersembunyi, jadi tidak tentukan. Tidak menyentuh fajar ila tulu' syams. Ada mengatakan dari terbit fajar sampai terbitnya matahari. Qala qadhi wa laysa man hadha al-aqwal an hadha kulluha waqtu an-nahar. Ini bukan menunjukkan bahwa perkataan ini semuanya ini adalah waktu itu. Bermakna anna takunu fi athna'i dhalika al-waqt. Perkataan maksudnya adalah pada saat waktu itu. Yani di dalam kurun waktu yang disebutkan tadi. Mulai terbit matahari, kalau misalkan mulai terbit saja sampai terbit matahari. Ada sesaat dari tidak selama itu dari awal sampai itu, tapi ada saatnya dari waktu tersebut. Baik. Was-sahih kata Imam Nawawi yang benar adalah bal al-sawab ma rawah muslim akhir dan muslim min hadith Abi Musa an-Nabi SAW anna ma bayna yajsir imam ila antaqdis salat. Yaitu mulai dari imam duduk sampai selesai sholat. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dia mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hari Jumat ada sesaat di mana Allah menerima sesaat dari waktu itu doa kita. Dia adalah waktu yang sedikit, tidak panjang, tapi sedikit. Tidaklah seorang muslim mendapatkan waktu itu dan dia sedang berdoa kecuali Allah berikan apa yang dia minta. Dia adalah waktu yang agung tapi sedikit. Terdapat riwayat dari Imam Muslim bahwasanya dia itu adalah dari semenjak imam duduk di mimbar sampai selesai sholat. Ini ada hadis Abi Musa yang dimakhrajkan. Di Daruqutni mempertanyakan hadis ini. Dan ini yang termasuk yang dikritisi oleh Daruqutni hadis ini. Tetapi yang benarnya Daruqutni mengatakan hadisnya mauquf. Tapi wasawab yang benar hadisnya marfu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis yang pertama. Datang juga hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah dan Abdul bin Salam. Bahwasanya waktu yang dimaksud itu adalah antara sholat asar sampai tenggelam matahari. Dan ada juga beberapa hadis pada sebagian hadis, ya, datang pada sebagian hadis bahwa dia adalah waktu yang terakhir dan yang Jumat. Semua ini adalah sahih, tidak ada pertentangan. Maka yang lebih hati-hati, yang lebih berharap kita ada dua. Di antara banyak perkataan ini yang perlu kita perhatikan, yang pertama antara duduknya imam di atas mimbar sampai selesai sholat. Yang kedua, setelah sholat asar sampai tenggelam matahari. Ini pendapat yang terkuat. Nah, jadi jangan lupakan, jangan dilewatkan kesempatan itu. Ya, ini waktu zaman yang sangat diharapkan waktu dikabulkan Tuhan. dan seluruh waktu-waktu hari Jumat semuanya diharapkan untuk dikabulkan doa. Tapi ini yang lebih khusus. Kalau kita lihat para salaf, ada di antara mereka setelah sholat Jumat, setelah sholat asar tidak keluar-keluar lagi dari masjid sampai maghrib. Itu hari Jumat. Kenapa? Karena berharap untuk mendapatkan waktu itu. Bergulat. Dia bergulat sedikit dan berdoa, dan dia adalah waktunya sedikit, tidak panjang. Nah, untuk mencari waktu yang sedikit ini, digunakan waktu semuanya supaya itu mencapai. Walhasil, itu adalah salah satu di antara waktu dikabulkan doa. Maka jika kita ingin doa kita dikabulkan, maka berupayalah kita untuk mendapatkan waktu tersebut bergunakan dengan baik. Kalau antara mulai dari apa duduknya imam dari dia mimbar sampai selesai sholat, maka ya kita boleh berdoa. Dan di dalam sholat kita, kalau begitu sholat kita sendiri adalah doa. Waktu yang paling baik kita untuk berdoa adalah waktu subuh. Kemudian sebelum selesai sholat, sebelum salam, dibubur sholat. Maka adalah kita berdoa, bermohon kepada Allah, sehingga itu adalah bagian dari waktu yang kita berdoa. Di samping itu, kita lagi di akhir hari Jumat. Mulai setelah asar sampai maghrib, atau lebih khusus lagi, lebih difokuskan pada saat-saat sebelum tenggelam matahari. Karena itu adalah akhir dari waktu hari. Jadi tidak ada kontradiksi antara pendapat. Tapi kita coba, ada yang lebih ditartis, ada yang lebih dikonsentrasikan. Allah Ta'ala.